hati yang bicara, bukan mulut yang berkata. Ku tahu kamu terluka dengan rasa cinta yang ada. Kau paling setia, mengerti artinya cinta, walau derang.